Wa yadhurru ikhlalun biharfin min Allahu Akbar. Tidak diperbolehkan merusak satu huruf dari kalimat Allahu Akbar. Jadi wa yadhurru ini artinya berbahaya, dalam arti tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi maksud dari ikhlal, maksud dari kata ikhlal adalah tidak melakukan sesuai semestinya. Jadi tidak mengucapkan huruf sesuai dengan mahraj atau tempat keluarnya. Itu bisa dikarenakan tidak mengucapkannya, tidak mengucapkan satu huruf dari kalimat Allahu Akbar, atau tidak mengucapkan sesuai dengan tempat keluar hurufnya, ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu salah satu dari dua penggambaran dari ikhlal biharfin. Jadi bisa tidak mengucapkannya, bisa mengucapkannya tetapi tidak sesuai tempat keluar hurufnya. Dan hukum ini, hukum ketidakbolehan ini berlaku selain orang yang memiliki kecacatan lidah. Jadi terkadang ada seseorang yang lidahnya memang tidak bisa mengucapkan sebagian huruf hijaiyah, yang di dalam fikih itu biasanya disebut dengan al-faq. Al-faq itu seorang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Dicontohkan di kitab fikih, misalkan huruf sin diganti dengan huruf sin, ya. Sin diganti dengan fa. Jadi misalkan mengucapkan mustaqim, itu dibaca dengan mustaqim. Jadi tidak mengucapkan sin tetapi mengucapkan fa, ya. Contoh yang lain, misalkan huruf gin diganti dengan ro. Jadi ghairil maghdubi dibaca ghairil maghdubi. Jadi ro-nya diganti gin. Itu juga termasuk contoh al-faq atau orang yang lidahnya cacat yang ada di dalam kitab fikih, ya. Khusus bagi dia itu hukumnya tidak apa-apa, karena memang dia tidak dimungkinkan, ya, tidak dimungkinkan mengucapkan mengucapkan takbir sesuai dengan mahrajnya. Jadi keharusan menggunakan kata takbir, mengapa harus Allahu Akbar, tidak menggunakan Allahu A'dham, walaupun Akbar dan A'dham itu memang maknanya sama, ya, di dalam sebagian penggunaan maknanya sama. Mengapa dipilih takbir itu? Dikarenakan kata takbir memiliki dua makna. Jadi takbir dan ta'zim itu walaupun arti harfiahnya sama, tetapi ada makna yang tidak dimiliki oleh ta'zim, ya. Ada makna takbir yang tidak dimiliki oleh ta'zim. Jadi kalau takbir itu maknanya adalah kidam atau menunjukkan bahwa Allah itu zat yang dahulu di dalam ilmu tauhid, ya. Dan juga keagungan beserta mubalaghah. Jadi maknanya itu takbir itu lebih luas dari ta'zim, ya. Kalau ta'zim kan maknanya besar, ya, kebesaran. Kalau ta'zim itu tidak hanya kebesaran saja, tetapi ada makna kidam. Kidam artinya dahulu. Ada juga mubalaghah, ya. Mubalaghah itu arti yang lebih dari arti normal, ya, lebih banyak dari arti normal. Oleh sebab inilah ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, Subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamlaul mizan wallahu akbar mil'u ma bainas samawati wal ard. Jadi Nabi Muhammad di dalam sabda itu beliau mengibaratkan atau menjelaskan kebesaran tiga kalimat. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu Akbar. Sabda Nabi, subhanallah nisful mizan. Kalimat subhanallah itu memenuhi separuh dari mizan. Mizan artinya timbangan kelak di hari kiamat ya. Jadi di hari kiamat nanti semua amal manusia akan ditimbang dengan satu alat yang bernama mizan. Itu kalimat subhanallah itu bisa memenuhi separuh dari mizan. Itu kalau subhanallah. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kalau alhamdulillah itu memenuhi seluruh mizan. Jadi subhanallah hanya separuh mizan, alhamdulillah seluruh mizan. Wallahu akbar mil'u ma bainas samawati wal ard. Dan ini kalimat yang paling besar ya. Ukurannya paling besar yaitu Allahu akbar, kalimat takbir. Kalimat itu memenuhi antara langit dan bumi, memenuhi isi yang ada di antara langit dan bumi. Jadi ini sangat sangat luas daripada mizan. Oleh karena itu di dalam sholat ini diharuskan mengucapkan takbir. Kemudian selain hadis tadi ada juga hadis lain yang berupa hadis qudsi. Hadis qudsi adalah sabda Nabi yang menceritakan firman Allah ya. Jadi selain Al-Qur'an, firman Allah itu juga ada yang berupa hadis qudsi. Bukan Al-Qur'an tetapi merupakan firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi. Hadis itu berbunyi Al-Kibriya'u Ridai wal Adumatu Izari. Faman naza'ani fi syai'in min huma qasamtuhu wala ubali. Ini dua sifat yang dimiliki Allah yaitu kebesaran dan keagungan. Al-Kibriya ini artinya kebesaran ya, dan Al-Adhamah ini keagungan. Jadi firman Allah yang diceritakan Nabi, Al-Kibriya uridai, keagungan kebesaran adalah selendangku. Jadi ridai artinya selendang ya. Kibriya ini biasanya juga diartikan dengan kesombongan ya. Jadi kalau Allah itu sangat layak sekali untuk sombong ya. Bahkan sifat sombong itu sebenarnya hanya milik Allah. Maka makhluk tidak boleh memiliki sifat yang sama dengan Allah. Al-Kibriya uridai, kebesaran adalah selendangku. Wal-adhumatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Jadi izar ini penutup badan di bagian tubuh bagian bawah ya. Biasa diartikan dengan sarung. Faman naz'ani fi syai'in min huma qasamtuhu wala ubali. Barang siapa yang melepas salah satu dari keduanya, melepas dariku, maka dia akan kubinasakan. Qasamtuhu artinya akan kubinasakan atau akan kuhancurkan dia. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli apa yang menimpa orang-orang yang melepas keduanya dari Allah. Jadi Allah ini mengibaratkan kibriya dengan selendang dan mengibaratkan adhamah dengan sarung. Dan tentunya selendang itu lebih mulia dari sarung ya. Ridha itu lebih mulia dari izar. Jadi ini menunjukkan bahwa takbir itu lebih utama atau lebih baik daripada ta'zim. Ini masih penjelasan yang tadi bahwa mengapa di dalam takbir ini menggunakan kalimat Allahu Akbar, tidak menggunakan kalimat Allahu A'dham ya. Karena memang kata Akbar ini lebih memiliki makna yang lebih luas daripada A'dham. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna kamad di hamzatillah. Tidak boleh juga menambahkan huruf yang bisa merubah makna. Jadi ziyadatu harfin artinya menambahkan huruf, yughayyirul makna, yang bisa merubah makna takbir. Contohnya adalah kamad di hamzatillah, seperti membaca panjang hamzah di kata Allah. Jadi hamzah yang pertama itu dibaca panjang ya, Allah. Ini semuanya nanti akan saya jelaskan alasannya. Wa ka alifin ba'dal ba'i. Contoh yang lain adalah menambahkan alif setelah huruf ba dikata akbar ya, jadi Allahu akbar itu juga tidak boleh. Waziyatatu wawin qoblal jalalah, menambahkan huruf wawu sebelum lafadz Allah, jadi wallahu akbar. Wa tahlilu wawin sakinatin au mutaharrikatin bainal kalimataini, tidak boleh juga menambahkan huruf wawu, baik wawu itu sukun atau berharokat, di antara dua kalimat takbir, di antara dua kata takbir. Jadi Allahu Akbar, menambahkan wawu sukun tidak boleh, atau Allahu wa Akbar, itu juga tidak boleh menambahkan wawu yang berharokat. Wa kada ziyadatu maddil alifil lati bainal lami wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qurra. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan memanjangkan alif di kata Allah. Ziyadatu maddil alif allati bainal lam wal ha, jadi menambahkan alif yang terletak antara lam dan ha, artinya alif di kata Allah ya, memanjangkan alif antara lam dan ha, yang tidak ada satu ulama pun yang memperbolehkan ya, ila haddin la yarahu ahadun minal qurra, tidak ada satu ulama pun dari ulama-ulama ahli qiraah yang memperbolehkan bacaan panjang itu. Jadi dibaca sangat panjang hingga semua ulama tidak ada yang memperbolehkan. Jadi ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam kata Allahu Akbar. Yang tidak diperbolehkan ini adalah menambahkan huruf yang bisa merubah makna. Dalam arti menambahkan huruf yang tidak merubah makna itu diperbolehkan ya. Seperti menambahkan al di kata akbar, Allahul Akbar, itu boleh. Karena al tidak merubah makna dari takbir. Dan justru al itu memperkuat takbir ya. Justru al memperkuat takbir. Sebab al ini memiliki makna meringkas, memiliki makna mengkhususkan. Jadi perbandingan antara Allahu Akbar tanpa al dengan Allahul Akbar dengan al itu maknanya lebih berbobot yang ada alnya. Karena al itu memiliki makna tadi ya, meringkas, sehingga penambahan al ini lebih memperkuat makna takbir. Kemudian diperbolehkan juga menambahkan sifat Allah di tengah-tengah antara kata Allah dan Akbar, dengan syarat sifat itu tidak terlalu panjang ya. Sudah dibahas di penjelasan sebelumnya ini. Mengapa diperbolehkan? Karena sifat Allah tidak merubah makna dan susunan takbir. Jadi kalau menambahkan sifat Allah yang tidak panjang itu, susunan takbir dan makna takbir masih tetap, sehingga diperbolehkan. Kemudian tentang alasan ya, alasan dari berbagai ketidakbolehan ini, yang pertama memanjangkan hamzah di kata Allah. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena maknanya akan berubah menjadi istifham. Istifham itu pertanyaan. Jadi kalau kata Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, ini memuji Allah. Tetapi kalau hamzah dibaca panjang Allahu Akbar, ini maknanya berubah menjadi pertanyaan, apakah Allah itu Maha Besar? Ya ini kalau mengerti artinya ini justru bisa menjadi kafir ya, tidak hanya membatalkan takbir tapi bisa menjadi kafir, karena mempertanyakan kebesaran Allah. Apakah Allah Maha Besar? Itu kalau hamzahnya dibaca panjang. Mengapa bisa bermakna istifham? Karena hamzah yang dibaca panjang itu adalah hamzah istifham ya. Jadi satu huruf yang digunakan untuk bertanya itu salah satunya adalah hamzah yang menanyakan tentang hakikat sesuatu. Kalau diterjemah biasanya apakah ya. Jadi kalau dibaca panjang itu berarti ada hamzah yang sebelum alif di kata Allah, Berarti itu tidak lagi tidak lagi memuji Allah dengan kebesarannya, tetapi menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, alif bai alifin ba'dal ba, menambah alif setelah kata akbar. Jadi Allahu akbar. Itu tidak diperbolehkan karena maknanya berubah ya. Maknanya berubah menjadi beberapa gendang, beberapa gendang. Gendang alat musik yang ditabuh itu ya. Jadi akbar itu adalah jamak dari kabrun. Kabrun artinya gendang. Jadi kalau ditambah alif setelah ba ini maknanya tidak lagi maha besar, tetapi berubah menjadi beberapa gendang. Ini tentunya kalau memahami artinya, menambahkan ba dan tahu artinya, ini bisa berdampak fatal ya, bisa berdampak kafir. Kemudian ziyadatu wawin qabla jalalah, menambah wawu sebelum kata Allah. Ini tidak diperbolehkan sebab wawu di awal kalimah itu berfungsi sebagai atof ya, atof atau menghubungkan kata dengan kata yang lain. Itu wawu, huruf wawu fungsinya adalah sebagai kata hubung, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dan dikarenakan kata Allahu Akbar ini sebelumnya tidak ada kalimat apapun, maka tidak diperbolehkan menambahkan wawu yang berharokat. Kemudian tahlil wawin sakinah au mutaharikah bainal kalimaten, menambahkan wawu sukun di tengah, ini bisa merubah arti Allah menjadi jamak dari kata lahin ya. Lahin artinya orang yang bermain-main. Jadi kalau menambah wawu sukun setelah huruf ha itu artinya berubah menjadi beberapa orang yang bermain-main. Lalu yang terakhir, dan kalau wawunya berharokat, kalau wawunya berharokat di tengah ya, yang maknanya berubah menjadi beberapa orang yang bermain-main itu kalau wawunya sukun. Kalau wawunya berharokat, Allahu wa akbar, itu alasannya seperti wawu yang di awal kalimah tadi, wawu yang di awal takbir. Karena wawu itu untuk menghubungkan dua huruf. Jadi kalau ditambah wawu, ini artinya tidak lagi Allah maha besar, tetapi Allah dan zat yang maha besar. Jadi dua kalimat yang dihubungkan dengan wawu, itu tentunya merusak makna takbir. Kemudian mengenai batas ya, haddin la yarahu ahadun minal qurra, batas panjang bacaan, batas panjang bacaan pada alif, pada huruf lam ya, pada huruf lam. Bainal lam wal ha ya, artinya huruf lam. Batas panjang bacaan huruf lam di kata Allah itu adalah 7 alif. 7 alif ya. 7 alif itu 1 alif sama dengan 2 harokat. Berarti maksimal pendapat ulama yang memperbolehkan memanjangkan bacaan lam di kata Allah adalah 7 alif atau 14 harokat. Karena tadi bahwa 1 alif itu hitungannya 2 harokat.